سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا، بشرى لنا. Anu, pun zamannya Pangeran Diponegoro. Ye, asmane pun Mbah Dipo Yudo. Mbah Dipo Yudo salah satu panglima Diponegoro sing teng daerah mriki. Begitu Mbah, begitu Pangeran Diponegoro dijupuk oleh Londo, Londo, kan enten sing teng Banyumas mriku namanya Panglima Nur Terang. Nah sing Mbah Dipo Yudo mriki. Nek Lembah Sari niku pun langkung enem malih. Nggih, jeneng Lembah Sari niku langkung enem malih. Lan iki langkung anu, langkung dhisik. Nggih, Mbah Dipo Yudo namine. Lok pilih Mbah Dipo Yudo paring asma dhusun Mbah jeneng napa sanes niku, Jek. Nggih, biyen nek nek ngaku jenenge lak diuber Londo. Nggih. Mulo nyamar ta niku. Mboten enten sing ngertos jenenge sinten nek ngaku jenenge dijikuk mrene karo Londo. Nggih. Menghilangkan jati diri nih. Lah kersane benjang langkung terang kapan mangke tak anae terus dikholi nggih. Dikholi lah mangke kula jelasaken teng riku. Oh. Niki nek nek delok ciri-cirine niku anu terus saking Mbah Jayeng Negoro. Lah Mbah Jayeng Negoro niku anak turun saking Mbah Husain Rohmatillah Sunan Sedarawu Adipati Batang. Adipati Batang niku putra turun saking Mbah Jayeng Rono Loro Bupati Pekalongan. Niku saking Jayeng Rono siji Mbah Bupati Pasuruan. Lah Pasuruan niku saking Mbah Abdul Kohar Adipati Gampang putra Mbah Abdul Qadir. Niku putra Mbah Nur Rohmat Sunan Sendang Dhuwur Lamongan. Nggih. Lah niku saking Mbah Raden Qosim Sunan Drajat. Mbah Qosim putra Raden Rohmat Sunan Ngampel. Mbah Ngampel putra Mbah Brohim Asmoro Kondi putra Syekh Jumadil Kubro Syekh Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Lalu ke putra Syekh Muhammad, Syekh Muhammad putra Syekh Ahmad Jalaluddin yang saking Campa sing disuwun kali Raja Campa mendamaikan konflik kerajaan Anam kali kerajaan Campa sing begitu kerajaan dua kerajaan niku rukun diparingke teng Mbah Ahmad Jalaluddin. Niku putra Sayyid Abdul Malik Raja Mogul turun saking Sayyid Alawi Amil Fakih dan turun Sayyid Ahmad Sofif Mirbat putrane Sayyid Ali Khalid Qosam putrane Sayyid Alwi putrane Sayyid Muhammad putrane Sayyid Alwi putrane Sayyid Ahmad Al-Muhajir saking Sayyid Isa An-Nakib saking Sayyid Ubaidillah saking Sayyid Muhammad saking Sayyid Ali Uraidi saking Sayyid Ja'far Sadiq saking Sayyid Muhammad Bakir saking Sayyid Hasan saking Sayyid Ali Zainal Abidin saking Sayyid Hasan Husain, saking Sayyidina Husain, saking Sayyidina Ali. Urutane teng mriku. Lah bijang asmane kan kathah nek ngeten iki. Ning setunggal pun diakoni namine Mbah Dipo Yudo. Salah satu panglima perang Diponegoro. Sing paling sepuh iki. Sak beneng iki sak bab napa sing paling sepuh. Sing makamne paling. Nggih paling sepuh iki. Nggih. Nggih teng mriku enten setunggal tapi mboten dereng Islam. Sandeng wit niku nggih antar niku. Nggih, terus enten niku setunggal ten dereng dereng zaman dereng zaman Islam. Nggih niku niku terus ten setunggal terus kula mandat setunggal niku enten setunggal sebelah kiri. Nggih. Niku anu terus zaman zaman kino terus ya. Zaman. Nah, bijang tak takonane kholi kapan ngoten niki. Sedene kapan? Iki kisaran 1840-an lah sedene niku. Ya nek rasa kada terus jenengan enggak ada ngoten lho. Nggih. Maksudipun enggak ada. Oh pedoman iki aku iki anak putu lho jenengan anak turune ngoten niku carane niki. Mula ya wong mriki niku atos-atos. Kaku-kaku ya, pasangnya ya, anak turunnya corone kalau panglima pelang tadi ya, kan, nih anak turun pujangga, kan lembut-lembut, nih anak turun panglima ya atas-atas, saat dulur gelut pun biasa, atur-aturannya angel ya. Anda ni ngalor malah ngidul. Eh mohon maaf ya, kan dari dulu Mbah Jeneng itu kan katanya tidak mau disebutkan namanya, minta disebutkan namanya Mbah Jeneng, Mbah Jeneng saja. Lelang ini aku makin tak jelas saya kenapa ke Mbah Jeneng ni. Eh barangkali ada permasalahan untuk desa Lembah Sari lanjutan, apa tidak ada nih Mbah? Betul nih Lembah Sari ini aku nama belakang pun begitu terus ngumpul di angkatan terus lagi di Jeneng ke. Lembah Sari ngoten niku. Lembah Sari niku jeneng pun pun zaman londo mriki punan. Tangku pun Indonesia merdeka niku. Nggih. Lembah Sari niku pun zaman belakang. Begitu wong ngumpul kata terus dijenengi ngoten niku. Begitu metal kok londo wis lunga lagi wani jenengi nggone. Wong niki jenengan iki trae wong dhewe. Terus kenal jam masak niko disebut asma ingkang asli terus pun dikiai. Betul apa nama? Makin itu lah. Pupuran setunggal jenengnya tidak lah kan. Niku gelar kepanglimaan lah Mbak Tipo Yuto. Ngisami Mbak Tipo Negara niku lah gelar kepanglimaan lah. Jenengannya lah Raden Mas Ontowir ya. Sama. Jadi terasa saking Kesultanan Mataram. Niki kan wonten makom-makom wonten Sunan Kalijaga itu sesainan itu pripun niku. Sampun terus kenyamanan bagi kita orang Lembah Sari pripun terus niku. Makom-makom. Biyen nglakoni ilmu, ilmune Sunan Kalijaga dilakoni lan niku terus panggonan lakonine makome Mbah Kalijaga biasa. Terus mboten tampil napa. Mboten napa-napa. Mboten ngono mboten. Mboten Sunan Bonang, mboten Sunan Kalijaga mboten. Sesaya termasuk pendareke niki. Foto misalnya itu terus saja dihapus saja tuh. Lagi dihapus mau nggak? Namanya pesannya. Iya dihapus mau. Iya membuatkan lagi tanpa nama mau. Betul sih aku tambah malah dua keliru sembilan kali cukup betul dia. Betul sembilan kali cukup. Ya wes nih saat mau nih aku pendarah lagi kis tuh yuk. Sarong dong kan. Guys itu nggak kali sih rebahan dulu. Ini kurang cuti. Pusat namanya. Namanya. Iya lah mulai penjelangan termasuk. Lempong ya, dia termasuk dengan nggak ada leluhur pembela tanah air lu nggak ada, jauh terus. Gini lah, gini gue mau nih kan gini, ngapunten terus turunannya ya atas atas, pandanannya angel. Ya tersinggir, ya tersinggir. Itu netra bawahnya pun tinggi. Iya, itu atas-atas galak-galak. Iya, pantas. Ini kok iya, ada satu gal. Segera tuh, ada nih kok. Nek harus segera tuh kalah. Nek, nanti nek kalah-kalah segera tuh, ini kok kalah. Ini sobat umar lah. Iya, yang ini kini kalah segera kalah, rata-rata kalah. Ya, tapi saya beri kemenangan ya. Minggu, itu cerita panglima ya. Tadi misalnya ilmu nih, itu rantai batal itu. Ilmu nih, tadi ilmu atas ini kan kemana nih kasih? Apa kok itu? Malah kalau para panglima yang terpikir, nggak tahu jalur sih kita, nggak tahu. Gebuk anak, nggak tahu. Lambulah nih terakhir tadi ini biasanya atos-atos. Tapi nek karo sing wedok kemane-mane. Kemane-mane. Dolane angel. Ngiri ku tetes. Bijang sakit di Holi yang panggil di kalau kapan ngerti tak? Tanggerti kapan? Jadi gambarnya ambil semua. Kesannya manggil. Kesannya manggil dengan gak tahu. Yang ini kan aku buatan aku udah kepatan obor. Iya, iya. Iya lah, ini prajurit.